Saya tolong jelaskan tentang wakaf. Misalnya ada seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pengurus masjid. Tetapi setelah pengurus itu wafat, tanah itu mau dijual masyarakat untuk renovasi masjid. Apakah boleh tanah wakaf itu diperjualbelikan atau harus diberikan pada pengurus berikutnya? Terima kasih dari pendengar setia RDS di Bojong Mengger Ciamis. Taib. Kalau wakaf itu untuk pengurus masjid, bukan untuk masjid, maka tidak boleh. Harus diwariskan oleh ahli warisnya. Kalau di sini katakan untuk pengurus masjid. Kalau dia serahkan untuk pengurus masjid, maka itu hak pengurus itu. Kalau dia meninggal, diserahkan kepada ahli warisnya. Tapi kalau wakaf itu untuk masjid, kemudian dilihat ada maslahat untuk menjualnya demi renovasi masjid, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Baik.